سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan untuk pertemuan berikutnya, insyaallah subhanahu wa ta'ala, setelah materi Sahih Bukhari, kita akan lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Di materi yang terakhir kita ambil, kita menyelesaikan bab yang ke-25 dari Kitabul Naiz. Dan di bab tersebut telah kita lihat bahwasanya al-kafan min jami'il mal. Kain kafan mayit dan juga secara umum ma'ana tajhiz semua kebutuhan penguburan. Baik itu memandikan jenazah kalau harus dibayar, begitu pula menggali lubang kubur ketika harus dibayar, atau mengangkat jenazahnya ketika harus dibayar, itu menjamil mal, biayanya diambil dari ra'sul mal, dari harta orang yang meninggal sebelum hal tersebut dibagikan. Dan beliau menukil athar ulama as-salaf dari kalangan at-tabi'in dan yang lainnya. Dan di antara yang beliau nukil kalam Ibrahim bin Yazid an-Nakhai rahimahullah ta'ala. Dan menyebutkan bahwasanya diambil dari Rasulullah dari harta seseorang yang ditinggalkan ketika meninggal itu bil kafan, diambil untuk kebutuhan kafan dan mu'anu tajhiz secara umum. Kemudian setelah itu harta yang tinggal setelah meninggal digunakan untuk menaikkan ad-dain, itu utang. Seandainya meninggal memiliki utang, kemudian setelah itu dilihat apakah yang meninggal ketika meninggal berwasiat dengan sebagian hartanya atau tidak. Kalau berwasiat maka ditunaikan wasiatnya, dan baru setelah kebutuhan untuk biaya penguburan dan menaikkan utang setelah wasiat telah ditunaikan, harta dibagikan kepada al-warasa, ahli waris. Kemudian saya boleh menyebutkan bab yang ke-26, bab di dalam yujad illa thawbun wahid, bab jika tidak didapatkan untuk mengkafani mayat kecuali satu helai kain. Jawabannya, maka digunakan sehelai tersebut untuk dijadikan kafan, sekalipun afdalnya seperti sudah kita lalui 3 helai kain kafan, kecuali untuk yang sedang ihram maka digunakan 2 helai kain ihramnya, yaitu ar-rida wa izar. Dan beliau masih menyebutkan hadis Abdurrahman Auf radhiyallahu ta'ala qala rahimallahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Muqatil al-Marwazi qala Abdullah qala akhbarana Abdullah ibn Mubarak Marwaziyun kadhalik qala akhbarana Syu'bah ibn Hajjaj Bustam Amirul Mu'minin fi hadis An Sa'd bin Ibrahim an Abi Ibrahim An Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala an utiya bi ta'am wa kana sha'ima faqal qutil Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni kufina fi burdatin in gutiya ra'su badat rijla wa in gutiya rijla badat ra'su wa urahu qal wa qutila Hamza wa huwa khairun minni thumma busita lana min ad-dunya ma busita aw qala utina min ad-dunya ma utina وقد خشينا أن تكون حسناتنا أجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام dari Ibrahim Abdurrahman Auf beliau menceritakan kisah ayahnya Abdurrahman Auf radhiyallahu ta'ala sahabat yang telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Dan beliau minas sabiqin al-awwalin minal muhajirin. Dikatakan oleh putranya Ustaz Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pada suatu ketika dihidangkan untuk beliau hidangan makanan. Itu untuk berbuka puasa. Wa kana shaima. Dan hari itu beliau sedang saum. Ketika beliau duduk di dan di hadapannya hidangan buka saum, beliau berkata, telah gugur Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala dan dia lebih baik dariku. Dan sudah kita tahu di materi sebelumnya di bab yang ke-25 dia mengatakan falam yujad lahu ma yukafanu fi illa burdah. Dan ketika meninggal tidak didapatkan kain kafan untuknya kecuali satu helai kain yang ia pakai. Kufina fi burdah. Ia dikafani dengan kain tersebut. In gutiya ra'su badat rijlah. Kalau ditutup bagian kepalanya, kedua kakinya nampak, tidak tertutupi. Dan sebaliknya jika ditutup kedua kakinya, nampak kepalanya. Kemudian ada beliau dan telah gugur Hamzah, dan dia lebih baik dariku. Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah dan Mus'ab radhiyallahu anhu kedua-duanya meninggal di perang Uhud. Mata syahidain, meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian kata Abdul Ma'uf, "Thumma busita lana dunya ma busit." Dan setelah itu dibentangkan untuk kami dari dunia ma busit. Dibentangkan dengan sebentang-bentangnya. Awatir dunia ma'atir. Diberikan kepada kami dunia. Waqad khasyina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Dan sungguh kami telah khawatir. Kalau kebaikan kami, amalan soleh kami lakukan, telah disegerakan balasannya di dunia. Khawatir kalau di akhirat tidak mendapatkan pahala amalan soleh yang telah ia lakukan. Kemudian beliau menangis hatta taraka ta'am, sampai beliau tidak mampu memakan makanan telah dihidangkan tersebut. Ini Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, terutama sini Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Pada beliau telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam surga. Beliau asyiru asyarah, salah seorang dari 10 orang sahabat yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Bersama dengan itu beliau takut kalau amalan soleh yang ia lakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam balasnya telah disegerakan di dunia dan ia tidak bisa mendapatkan di akhirat. Dan sebagian manusia keadaannya seperti itu. Dia terkadang beramal-amal kebajikan, tapi kebajikan tersebut telah disegerakan balasan dunia. Dan di akhirat dia tidak mendapatkan balasan apapun juga. Itu keadaan orang-orang kafir. Allah sebutkan di surah Al-Ahqaf, wa yawma yuradu alladziina kafaru 'alan naar adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzaabal hoon bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi haqq wa bima kuntum tafsiqun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tatkala orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, itu kelak pada hari kiamat, maka dikatakan kepada mereka, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha, kalian telah mengambil semua kebaikan-kebaikan yang telah kalian lakukan di dunia dan kalian telah bersenang-senang dengannya ketika di dunia. Falyaum, adapun sekarang, hari ini, tujuzun adabal hun, kalian dibalas dengan adab yang menghinakan. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq, dikarenakan kesombongan kalian, tidak mau menerima kebenaran di bawah Rasul alaihi salatu wassalam. Dikarenakan kesombongan kalian dengan cara tidak benar, wa bima kuntum tafsukun, dan dikarenakan kefusukan kalian, kemaksiatan dan dosa yang kalian lakukan ketika di dunia, kalian sekarang dibalas dengan adab yang menghinakan. Sekalipun ayat ini berkaitan dengan orang kafir, Abdurrahman Auf radhiyallahu ta'ala khawatir terjadi pada beliau hal tersebut. Bahkan sudah kita lalui di tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya Umar radhiyallahu ta'ala ketika beliau menjadi khalifah, terutama beliau banyak meninggalkan kemewahan baik dalam makanan, minuman, pakaian dan kenikmatan dunia. Dan beliau menyebutkan ayat tersebut. Wa yawma yuradul ladina kafaru 'alan nar adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Khawatir kalau amalan-amalan saleh yang dilakukan balasannya telah diambil di dalam kehidupan dunianya. Dan juga dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya, itu tentang keutamaan Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya beliau termasuk dari kalangan sahabat muhajirin, minas sabiqin al-awwalin. Dan beliau termasuk sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Kemudian ketika terjadi Bay'atu Aqabatil Ula, bay'ah yang pertama yang dilakukan oleh sahabat Ansar kepada Nabi SAW sebelum Nabi hijrah, Nabi mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala untuk berdakwah di negeri Madinah. Dan dengan sebab dakwah beliau dibuka hati-hati orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Ansar, sehingga mereka menerima dakwah Islam yang dibawa oleh beliau. Sehingga ketika Nabi datang ke negeri Madinah sudah penuh dengan kaum muslimin yang menerima ajaran Islam. Saya sebutkan tidak ada satu rumah pun di Madinah melainkan telah masuk ke dalam ajaran Islam dengan sebab dakwah Musa bin Umair radhiyallahu ta'ala. Dan juga saya sebutkan sebelum beliau masuk Islam, beliau dalam kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian ketika masuk Islam, beliau hidup dalam keadaan sangat sederhana. Sampai dikatakan, dan tadi sudah dilalui, di antaranya ketika meninggal, tidak meninggal kecuali selai kain yang ada di tubuh beliau. Dan juga sampai kulitnya dikatakan sampai seperti kulit ular, dikarenakan kesederhanaan yang ada pada beliau. Itu bersisik namanya. Dan itu tidak mengurangi kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi hamba-hambanya, di sisi para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Bahkan ada menaut di sini, beliau menangis ketika teringat dengan Mus'ab ibn Umair. Dan beliau mengatakan, wa huwa khairun minni, Mus'ab bin Umair lebih baik dariku. Itu pula Hamzah ibn Abi Muttalib radhiyallahu ta'ala anhum. Dan juga yang berkaitan dengan ketika seseorang meninggal dan tidak meninggal kehidupan kecuali satu helai kain, dan satu helai pun tidak mencukupinya, kalau ditutup bagian atas, bagian bawah terbuka, kalau ditutup bagian bawah, bagian atas terbuka, akhirnya di bab selahnya Nabi merintahkan untuk ditutup bagian kepalanya dan bagian kakinya ditutup dengan idkhir. Kita akan baca bab yang 27. Bab dalam yujad kafanan illa ma yuwari ra'sa aw qadamai gutiya ra'sa, sejuk gata ra'sa. Jika seseorang lam yajid kafan, tidak mendapatkan kafan untuk mengkafani mayit, illa ma yuwari ra'sa, kecuali satu helai kain yang bisa menutup kepalanya, au qadamai, atau kedua kakinya. Kalau ditutup kepalanya, kedua kakinya nampak. Kalau ditutup bagian kedua kakinya, kepala nampak. Maka gotorosa, maka yang mengkafani katanya hendaknya menutup kepalanya, dan bagian kaki yang terbuka dicarikan penutup lain. Dan nanti dalam hadis ini akan disebutkan dan diberitakan itu dengan idkhir. Qala rahimahu ta'ala haddathana Umar bin Hafs bin Ghiyath qala haddathana Abi wa Hafs bin Ghiyath qala haddathana Al-A'mash. Al-A'mash Yusuf, siapa namanya? Sulaiman bin Mihran qala haddathana Shaqiq wa Shaqiq bin Salamah qala haddath Khabbab, Khabbab bin Arad radiyallahu ta'ala. Qala hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajah Allah. Fawaqa ajruna ala Allah. Faminna man mata lam yakun min ajrihi syai'an. Minhum Mus'ab ibn Umair. Wa minna man aina'at lahu thamaratuh. Fahuwa yahdibuha. Qutila yawma Uhud. Falam najid ma nukaffinuhu illa buddatan. Idza ghattayna bi ra'sa kharajat rijla wa idza ghattayna rijlai kharaja ra'su. Fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an ghatiya ra'sa wa naj'al 'ala rijlaihi min al-idkhir. Dari Khabbab bin Arad radhiyallahu ta'ala an, dan beliau termasuk dari sahabat al-muhajirin, beliau mengatakan, kami berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itunya keutamaan yang sangat besar bagi beliau dan para sahabat muhajirin. Beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Ia akan mendapatkan niat hijrah tersebut, yang mana ia berhijrah dalam rangka iltimas wajhillahi azza wajalla, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata berhijrah dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fawaqa ajruna 'ala Allah, dan pahala kami telah tetap atas Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan untuk para muhajirin balasan dan pahala hijrahnya. Kemudian Khabbab bin Arad menyebutkan tentang keadaan beliau dan para sahabat di kalangan muhajirin, bahwasanya keadaannya tidak sama. Sebagian muhajirin mereka gugur di dalam jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau wafat sebelum terjadi futuhat al-Islam. Kata beliau, faminna man mata lam yakul min yadi syai'. Di antara kami para muhajirin ada orang yang meninggal dalam keadaan belum menikmati sedikit pun dari kebaikan hijrahnya, dari balasan hijrahnya. Dan tentunya nanti pahalanya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Minhum, dan dari mereka adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala, berhijrah dan benar-benar mendapatkan ujian yang sangat besar dalam hijrahnya sampai wafat. Wa minna man aynat lahu samaratu, dan di antara kami pada muhajirin ada yang aynat lahu samaratu, ada yang buah hijrahnya di dunia itu sampai matang. Wa huwa yahdibu, dan dia menuainya, menikmati dari sebagian kebaikan hijrahnya di dunia dengan dibukakan untuk mereka dunia, seperti terjadi pada Abdullah bin Auf yang tadi kita lalui hadisnya. Kemudian beliau menyebutkan tentang bagaimana Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala yang termasuk dari kalangan muhajirin yang meninggal. Walam yakun min ajri syai'. Kata beliau, qutila yawm Uhud. Mus'ab bin Umair gugur di perang Uhud. Falam najid man ukafinuhu ila rubatan, dan kami tidak mendapatkan kain untuk mengkafaninya kecuali satu helai kain. Idza ghattayna bi ra'sa kharajat rijla. Kalau kami tutup bagian kepalanya, maka keluar bagian kakinya, nampak bagian kakinya. Wa idza ghattayna rijlaihi, dan sebaliknya kalau kami tutup bagian kedua kakinya, kharaja ra'su, keluar kepalanya, itu nampak bagian kepalanya, dikarenakan kain kafan yang tidak mencukupi. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada kami an-nuqat ya rasah, untuk menutup bagian kepalanya dan menjadikan di bagian kedua kakinya mal-idkhir, penutupnya dengan rumput idkhir, rumput yang ma'ruf. Ini kisah yang disebut Khabbab bin Arad, sama dengan kisah yang disebut Abdurrahman bin Auf. Ini juga menunjukkan bagaimana kedudukan Mus'ab bin Umair di hati para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhu, terkenal dengan kenangan yang sangat baik. Bahkan yakbatuna, mereka sangat bangga dan menginginkan keadaan seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, yang kebaikan hijrahnya tidak terkurangi sedikit pun dengan kenikmatan dunia yang didapatkan. Kemudian bab berikutnya, bab 28, bab man ista'adda al-kafan fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunkir alaihi. Bab tentang seseorang yang menyiapkan kain kafannya sebelum dia meninggal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak mengingkarinya. Maknanya, apakah boleh seseorang sebelum dia meninggal menyiapkan kain kafan untuknya kalau dia meninggal? Maka jawabannya boleh. Hal ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat meminta kain yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ditegur oleh sebagian sahabat yang lain, maka beliau mengkhabarkan bahwa ia minta kain Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka dijadikan kafannya kalau meninggal. Dan hal tersebut tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Berbeda kalau menyiapkan kuburan sebelum seseorang meninggal. Sekalipun ada nukilan di sebagian ulama mutaqaddimin, akan tetapi hal ini tidak pernah dilakukan Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Maka hendaknya dihindari. Ini oleh sebagian atau dari sebagian bahwa dalam rangka mau ibadah, sebagian memberikan nasihat dia sendiri agar tidak lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar senantiasa niat kematian dia menyiapkan liang kubur untuk dirinya. Tapi sekali lagi hal ini hendaknya ditinggalkan. Tidak pernah datang dari Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Adapun kalau kain kafan, maka diperbolehkan. Diperbolehkan. Qala haddatsana Abu Maslama. Qala haddatsana Abi Hazim. An Abi An Sahal radhiyallahu ta'ala anhum. Anna imra'atan jati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi buddatin mansuja fiha hasyiyatuha. Atadruna mal burda? Qala asyamlah. Qala na'am. Qalat nasajtuha biyadi faji'tu li aksuwakaha. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. فخرج إلينا وإنها إزار فحسنها فلان فقال أكسنيها ما أحسنها قال القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد قال إني والله ما سألت لألبسها إنما سألت لتكون كفني فسهل فكانت كفنة. Dari sahabat Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa burdah mansujah, membawa kain tenunan fi hasyiyatuha, yang terdapat renda di tenunan tersebut. Dan sahabat bertanya, "Tahukah kalian apa itu burdah?" Maka menjawab, "Syamlah, kain." Kemudian wanita berkata, "Wahai Rasulullah, kain ini saya tenun dengan tanganku dan aku membawanya di aksuwakah untuk engkau memakainya, untuk memberikan pakaian ini kepada wahai Rasulullah." Maka Nabi SAW menerima hadiah tersebut muhtajan ilaiha, dan kadang dia pun membutuhkannya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabatnya, menemui kami, wa inna izar, dalam keadaan beliau memakai kain tersebut sebagai izarnya, sebagai sarung. Jadi beliau pakai kain tersebut sebagai sarungnya. Kemudian salah seorang sahabat, Hasanah, menganggap sangat bagus sekali kain tersebut, dan dia mengatakan, "Uksuni ham Hasanah, wahai Rasulullah, berikan kain tersebut untukku. Betapa bagusnya kain tersebut." Dan ayat yang lain yang mengatakan ketika diminta seperti itu, beliau mengatakan, "Nah, iya." Kemudian beliau masuk dan beliau lipat kainnya, kemudian beliau berikan kain tersebut kepada sahabat tadi. Maka sebagai sahabat mengatakan, "Ma ahsanta," berkata kepada sahabi yang meminta kain tadi, "Kamu tidak berbuat baik, engkau telah berbuat perkara yang tidak baik. Kenapa Nabi SAW muhtajin ilih? Nabi memakai kain tersebut dan kadang beliau membutuhkannya. Tumma sa'altah, kemudian kamu mintanya. Wa'alim ta'anau lairun. dan kamu sudah tahu Nabi tidak pernah menolak, tidak pernah menolak orang yang meminta kepadanya. Oh, maka sahabat tadi ketika ditegur oleh sebuah sahabat yang lainnya, beliau mengatakan, inni wallah masa'atu liat bisaha. Sungguh demi Allah, aku tidak meminta kain tersebut kepada Nabi untuk aku pakai. Inna masa'atu litakuna kafani. Aku memintanya untuk dijadikan kafanku, untuk bertabaruk dengan kain yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khususan untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Sahal bin Usaid mengatakan fakanat kafana. Dan benar, ketika meninggal ia dikafani dengan kain tersebut. Syahidnya sahabat ini telah mempersiapkan kain kafan untuknya dan padahal beliau masih sehat. Menunjukkan hal ini diperbolehkan. Berbeda dengan sekali lagi lubang lahat. Kalau tempat untuk dikubur boleh. Aisyah radhiyallahu anha ketika Umar terluka dan Umar melalui putranya minta kepada Aisyah untuk bisa dikuburkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, maka Aisyah menjawab, katanya tadinya saya menginginkan untuk dikubur bersama ayah dan suamiku. Kemudian beliau memberikan tempat tersebut untuk Umar radhiyallahu taala an. Yang diingkari dan ayah tinggalkan adalah menyiapkan lubang kuburan. Kalau bukan tempat untuk dikubur, saya ingin dikubur di tempat ini, hukumnya boleh. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.